boleh berteman dengan seorang misionaris, misionaris atau seorang Nasrani? Kalau seorang Nasrani, seorang Kristen, kita boleh berteman, batasnya adalah selagi akidah dan akhlak kita terjaga. Akidah dan akhlak kita boleh kerja di tempatnya orang Kristen sebatas iman dan akhlak kita terjaga. Mohon maaf, iman itu adalah akidah, keyakinan, akhlak. Misalnya kita tidak sampai melakukan sesuatu yang tidak baik, harus membuka aurat, harus melakukan yang haram, sholat ditinggalkan, itu adalah masuk. Selagi kita tidak terlanggar itu semua, kita boleh berteman dengan orang Kristen. Bahkan dalam Islam itu berteman dengan orang Kristen bukan dilarang, bertetangga tidak dilarang, bersahabat tidak dilarang. Justru ini harus kerjasama yang baik. Kalau ada orang Kristen sakit, kita memberi pertolongan, lapar kita kasih makan. Tapi persahabatan ini hanya sebatas asalkan tidak rusak akidah kita. Kalau misionaris mah lain. Kalau Anda bukan ustadz, jangan deket-deket, bisa Anda kebawa. Kalau Anda ustadz, mengaring, mungkin bisa diskusi, kan dialog. Tapi kalau Anda orang awam, lalu berteman dengan misionaris, misionaris itu adalah ustadz agama lain itu ya. Anda akan kebawa dengan akhlaknya yang baik, dengan bahasa-bahasa yang bagus. Oh, akhirnya kebawa, hati-hati. Teman saya itu sangat pintar. Nah, apalagi temannya sangat pintar. Bahaya itu, Anda sekarang sudah kagum dengan kepandaiannya. Karena pintar yang sesungguhnya itu adalah pintar kenal Allah, bukan pandai ngomongnya. Jadi selagi agamanya beda, tidak pintar lagi sebenarnya. Ilmunya luas. Wah, itu Anda sudah kagum. Jangan dekat kalau itu, haram Anda dekat. Ilmunya luas. Dan belakangan saya baru tahu kalau dia sering dikirim ke luar negeri sebagai perwakilan organisasinya. Apalagi orang seperti itu. Anda tidak perlu berteman, akan ke bawah nanti. Yang pikir, pikir keselamatan kita. Hanya jangan berpikir, saya orangnya temannya banyak, pergaulan banyak. Kalau akhirnya mabuk, rugi.